Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Dan selamat datang kembali di channel Rizka Kakak. Oke, sekarang aku mau tanya nih, kira-kira siapa di antara kalian yang pengen awet muda? Oh, pasti banyak banget nih yang pengen awet muda. Ya, karena memang benar sekali, semua orang ya, hampir semua orang maksud saya, pengen banget awet muda dan gak pengen cepet tua. So, di video kali ini aku mau share sama kalian cara bikin teh herbal yang bisa bikin awet muda atau gak cepet tua. Seperti biasa, resep ini aku ambil dari resepnya Dr. Zaidul Akbar. Dan resep ini biasa disebut dengan minuman CSR lah, seperti itu. Nah, buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai akhir, karena nanti di akhir video ada beberapa informasi mengenai manfaat lain yang sangat luar biasa dari minuman teh ini. Namun sebelum itu, jangan lupa buat kalian untuk like dulu video ini. Udah? Subscribe juga bagi yang belum subscribe. Udah? Aktifin juga tombol loncengnya. Udah? Oke, kalau udah aku ucapin banyak terima kasih karena kalian sudah mendukung channel ini. Dan yuk kita simak baik-baik seperti apa teh herbal yang bisa bikin awet muda itu. Ini adalah buah alpukat, tapi bukan buahnya ya yang akan kita pakai untuk membuat teh, melainkan biji dari buah alpukat. Jadi, kalau kalian makan buah alpukat, bijinya jangan dibuang ya, eman-eman. Soalnya, biji alpukat ini mengandung senyawa antioksidan yang tinggi yang berfungsi sebagai anti-aging, yaitu untuk mencegah penuaan dini. Oleh karena itu, biji alpukat ini dipercaya dapat membuat kita menjadi awet muda. Pertama, kupas dulu kulit luar dari biji alpukat ini. Nah, seperti inilah biji alpukat yang sudah dikupas kulitnya ya. Ini warnanya agak keputihan, dan lama-lama kalau biji alpukat ini kena udara, warnanya itu berubah menjadi agak kecoklatan. Nah, ini tandanya kalau biji alpukat kaya akan antioksidan yang bisa bikin kita awet muda loh. Selain biji alpukat, bahan yang digunakan selanjutnya yaitu 2 sendok makan madu. Nah, sebaiknya kalian gunakan madu murni ya teman-teman. Kalau nggak ada madu murni, ya madu merek apapun juga boleh. Lalu, bahan selanjutnya yaitu segelas air. Jadi cara membuatnya, biji alpukat ini diparut dulu ya teman-teman. Nah, di sini aku menggunakan parutan yang lubangnya gede-gede kayak gini. Kalaupun misalnya nanti kalian mau pakai parutan yang hasilnya lebih halus dari ini, itu juga boleh dipakai. Nah, aku parut secukupnya aja, kurang lebih sampai dapat 1 sendok makan parutan biji alpukat. Jadi aku parut segini aja secukupnya ya. Kemudian, tuang 1 gelas air ini ke dalam panci, lalu didihkan. Nah, kalau airnya sudah mendidih kayak gini, kemudian kita matikan apinya ya. Masukkan parutan biji alpukat ke dalam gelas. Kemudian, tuang air mendidih ke dalam gelas, lalu aduk sampai dengan merata. Dan teh ini didiamkan sampai menjadi hangat atau dingin ya, teman-teman. Ya, kurang lebih 10-15 menitan lah. Setelah biji alpukat menjadi hangat, lalu campurkan dengan madu 1-2 sendok makan atau sesuai dengan selera ya, teman-teman. Jangan lupa aduk sampai dengan merata. Minumlah secara rutin teh biji alpukat ini untuk mendapatkan khasiatnya ya. Jangan lupa saring dulu sebelum diminum. Selain dapat mencegah penuaan dini, biji alpukat ternyata memiliki banyak manfaat loh untuk tubuh kita. Yang pertama, mencegah penyakit tekanan darah tinggi. Ternyata, biji alpukat dapat mengontrol tekanan darah tinggi agar tetap normal. Buah alpukat ini mengandung kalium yang dapat mengontrol tekanan darah dengan menjaga kelenturan pembuluh darah arteri. Oleh karena itu, mengkonsumsi biji alpukat yang telah diekstrak bisa membantu Anda terhindar dari penyakit tekanan darah tinggi. Yang kedua, manfaat biji alpukat juga dapat mengatasi dan mencegah penyakit emah lo. Manfaat yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan dalam biji alpukat ada sekitar 70%. Oleh karena itu, khasiat biji alpukat juga bisa menangkal radikal bebas sehingga tubuh tidak rentan terkena penyakit. Manfaat yang keempat yaitu mencegah penyakit kanker. Mengkonsumsi ekstrak biji alpukat secara rutin juga dapat membantu tubuh terhindar dari kanker. Karena khasiat biji alpukat ini dapat mencegah sel dari kerusakan yang menyebabkan berubah menjadi kanker. Yang kelima, mengatasi sembelit. Biji alpukat memiliki kandungan serat alami yang sangat tinggi. Maka dari itu, jika Anda sedang mengalami kondisi susah buang air besar atau sembelit, Anda perlu untuk mempertimbangkan untuk mengkonsumsi ekstrak biji alpukat. Karena khasiat biji alpukat dapat melancarkan pencernaan. Manfaat yang keenam, menurunkan berat badan. Manfaat biji alpukat dapat menurunkan berat badan terutama untuk mendukung program diet. Kandungan serat alami dari biji alpukat ini bisa membantu Anda merasa kenyang lebih lama dan berat badan akan berangsur turun bila mengkonsumsinya secara rutin. Manfaat yang ketujuh, menurunkan kolesterol tinggi. Biji alpukat juga memiliki sifat menurunkan kolesterol. Karena kandungan nourishing oil dan kaya akan antioksidan yang memiliki kemampuan untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Manfaat yang kedelapan, menurunkan diabetes. Manfaat biji alpukat selanjutnya dapat mengurangi kadar gula atau diabetes mellitus. Lalu, setelah mengetahui manfaat biji alpukat untuk kesehatan ini, masihkah kalian membuang biji alpukat? Semua pilihan ada di tangan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.